maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan manusia mereka berbicara tentang Allah Azza wa Jal, nam melainkan harus berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallah annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdatun. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, merahmatimu, sesungguhnya kalam berbicara tentang Rabb ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, ini merupakan perkara yang muhdats, yang baru, yang diada-adakan di dalam agama ini. Ini perkara yang dilarang, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berbicara tentang Allah Azza wa Jal, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, melainkan apa yang datang dengannya dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul innama rabbiyal fawaisha, innama harrama rabbiyal fawaisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan larangan bagi seorang siapapun dia, nah, untuk dia berbicara, nah, tentang Allah, untuk dia berbicara atas nama Allah Azza wa Jal, nah, tanpa didasari dengan dalil. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kul, katakanlah wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama harrama rabbi al-fawaish, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku mengharamkan perbuatan fahishah, perbuatan keji. Nah, ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal itma wal bagh, dan perbuatan dosa secara umum dan perbuatan yang melampaui batas. Nah, bighairil haq, tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan di dalam syariat ini. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, melarang kalian untuk mengharamkan bagi kalian untuk kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana perbuatan syirik tersebut Allah tidak pernah menurunkan hujah tentangnya. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mengharamkan bagi kita untuk berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala atas nama Allah Azza wa Jal. Nam, ma la ta'lamun, terhadap apa yang kalian tidak ketahui. Ini yang tidak, kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. lantas kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, kalian berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, nah, ini tidak diperbolehkan bagi seseorang. Nah, untuk mereka berbicara tentang Allah, tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, melainkan dengan apa yang datang dengannya, dalil-dalil, nah, baik dari Al-Qur'an dan maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taku ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berucap, nah, terhadap apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya sam'a wal basara, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian itu semua, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan bagi seorang untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nah, kecuali dengan apa yang datang dengannya, dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh, nah, kita, nah, berucap tentang nama-nama Allah maupun tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dalil. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu au wasafahu bihi rasuluhu la yutajawazu al-Qur'an wal hadits. Nah, au kama qala, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifati. Seorang tidak boleh berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, baik itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, illa bima wasafa bihi nafsah, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya. Nah, dengan sifat tersebut baru boleh bagi kita untuk mensifati sesuai apa yang datang dengannya, dalil dari Al-Qur'an. Nah, au wasafahu bihi rasuluh, atau yang mana sifat tersebut disifatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memiliki sifat ini dan itu, misalkan, nah, la yutajawazul Qur'an wal hadis, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk melampaui ini Al-Qur'an dan enam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilampaui, ya, tidak boleh melangkahi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, pendapat-pendapat pribadi seorang, mengabaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai alasan, dengan bermacam-macam alasan. Nah, yang ini tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Wala yutakallamu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk berbicara tentang Allah azza wa jalla kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya di dalam Al-Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Fa huwa jalla tanahu wahidun, dan Allah yang maha terpuji lagi maha mulia, itu sebanyak 6, itu satu, 6, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu, Rabb semesta alam. 6, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan keserupaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. 6, sedikit pun sesuatu apapun itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan wa huwa sami'ul basir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat as-sami, sifat abbasir, sifat melihat, dan demikian pula mendengar, ini dimiliki kebanyakan makhluk, manusia ataukah jin ataukah hewannya, binatangnya, memiliki sifat ini, sifat mendengar, memiliki pendengaran. Mereka juga memiliki penglihatan dari kalangan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat ini, padahal sifat ini ada pada makhluknya. Ini menunjukkan bahwasannya nama yang sama, sama-sama pendengaran as-sami, as-sam wal basar, sama-sama penglihatan. Ini beda antara pendengaran Allah Azza wa Jal dan pendengaran makhluknya, antara penglihatan Allah Azza wa Jal al-Khaliq dan penglihatan makhluknya. Nah, nama boleh sama, akan tetapi hakikat tentu tidak sama, berbeda. Ini penting untuk kita pahami, dikarenakan banyak dari mereka ahlul dolal. 6. Kelompok-kelompok yang sesat, yang mereka di antara mereka ada yang mana mereka itu menyamakan, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Mereka tetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka tetapkan. Akan tetapi bersama dengan itu mereka menyamakan antara sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Sehingga ketika mereka menetapkan Allah Sami', Naam. As-Sami', sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Sami'ul Basir, dan sifat Naam, melihat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan dia sama dengan makhluk-Nya. Ya seperti ini, Naam. Allah mendengar sama, Allah melihat juga sama dengan makhluk-Nya. Nah, di sisi lain ada kelompok yang mereka mengingkari, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, dengan alasan kalau kita menetapkan nanti sama dong dengan makhluk-Nya. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, manusia juga memiliki pendengaran, sama dong. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, kalau begitu sama dengan makhluk-Nya. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, sama berarti dengan makhluk-Nya. Akhirnya bersama dengan itu mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak, Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki tangan misalkan. Di 6, ingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dikarenakan mereka beranggapan bahwasannya kalau ditetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan sama dengan makhluk-Nya. Padahal Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Allah yang berfirman laisa kamitsli syai'un, dan Allah pula yang berfirman wa huwa samiul basir. Allah yang menetapkan bahwasanya Allah, nah, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu. Dan Allah juga yang menetapkan, Allah yang memiliki pendengaran, Allah yang memiliki penglihatan. Ini Allah yang menetapkan. Sehingga yang benar adalah kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sifat nama-namanya dan sifat-sifatnya. Demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan datangnya. Akan tetapi bersama dengan itu kita mengingkari nam adanya persamaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk-Nya. Allah menetapkan Allah memiliki pendengaran, kita tetapkan Allah memiliki pendengaran sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan pendengaran makhluk. Nah, Allah menetapkan Allah memiliki penglihatan, kita tetapkan. Nah, Allah memiliki penglihatan tapi tidak sama dengan makhluk. Nah, dikarenakan tatkala seseorang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyamakan dengan sifat makhluk, ini akan menjadikan seorang itu, bisa menyebabkan seorang itu kufur. Demikian pula ketika seseorang mengingkari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, ini pun bisa menjadikan seorang itu kafir. Nah, Nu'aim bin Hammad rahimahullahu taala, salah seorang guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan Man syabbahallahu bi khalqihi kafara. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu kafara. Siapa saja, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dia telah kafir. Dan siapa saja yang mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan bagi dirinya, dia pun telah kafir, kata beliau. Walaisa fima wasafallahu bihi nafsahu au wasafahu bihi rasuluhu tasbihun wala tamthilun. Dan sungguh, kata beliau, tidak ada keserupaan, kesamaan, dengan makhluk pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya dengannya. Demikian pula apa yang telah Rasulullah alaihi salatu wasallam sifatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada keserupaan, kesamaan. Ini tidak boleh bagi kita menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan sifat-sifat makhluknya. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting bagi kita untuk memahami permasalahan ini, dikarenakan banyak dari kelompok-kelompok sesat yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal karena beranggapan kalau menetapkannya berarti menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Demikian pula ada di antara mereka yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, akan tetapi menyamakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluknya, makhluk Allah Azza wa Jal. Yang benar adalah kita menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagaimana datangnya tanpa menyamakan dengan makhluk Allah Azza wa Jal. Nama boleh sama, nama tangan ya tangan, namanya mata ya mata, kaki ya kaki, tapi hakikatnya tentu berbeda. Antara makhluk dengan makhluk saja namanya sama, tapi modelnya, bentuknya jelas berbeda. Misalkan sapi dengan kambing, jelas beda. Matanya beda, hidungnya beda, kakinya juga beda, telinganya beda, kepalanya beda. Padahal sama-sama mata, sama-sama kaki, tangan, sama-sama telinga. Jangankan sapi dengan kambing, kambing dengan kambing aja banyak perbedaannya. Kambing dengan jenis yang berbeda, telinganya juga berbeda, tanduknya juga berbeda, bahkan mungkin kakinya juga berbeda. Ini kambing dengan kambing, kambing dengan sapi, binatang dengan binatang berbeda, apalagi binatang dengan manusia, jauh berbeda tentunya hakikatnya. Namanya saja yang sama ya. Manusia punya mata, binatang punya mata, apakah sama matanya? Beda. Sama-sama punya mulut, apakah sama mulutnya? Beda. Jelas berbeda antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Ini Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq dengan makhluknya, dengan ciptaannya, jelas berbeda. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti apa sih tangan Allah Azza wa Jalla? Yadbillah. Jangan bertanya tentang permasalahan itu. Seperti apa mata Allah Azza wa Jalla? Jangan bertanya tentang itu, tidak diperbolehkan bagi kita. Nah, untuk bertanya tentang permasalahan ini. Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang istiwanya Allah Azza wa Jal di atas arsy, karena di 6-7 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istiwa, bahwasanya Allah istiwa di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy, akan tetapi tidak ada dalil yang menyebutkan bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jal. Nah, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana sih Allah istiwa ya Rasulullah? Tidak. Dikarenakan mereka mengetahui, memahami bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Seperti apa yang datang dengannya dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membagaimanakan, menanyakan bagaimana kaifiahnya, bagaimana bentuknya, tanpa menanyakan itu. Nah, ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, fa kaifa istawa? Wahai Imam Malik, bukankah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman istiwa di atas ars. Terus bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jal? Orang ini bertanya. Dijawab oleh Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Ini dijadikan kaidah oleh para ulama yang datang setelah beliau dalam permasalahan naam sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Beliau ditanya tentang bagaimana Allah istiwa, beliau menjawab, al-istiwa maklumun, istiwa itu perkara yang maklum, bersemayam ya, kalau di bahasa Indonesia kan bahasa kita ya bersemayam. Kalau disebutkan ya tangan, Allah memiliki tangan misalkan, ya ya paham, tangan ya tangan dalam bahasa, akan tetapi bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, istiwa itu maklum, telah dipahami oleh orang Arab, paham kalau istiwa ya istiwa, dalam bahasa kita bersemayam, orang paham. Wal kaifu majhulun, akan tetapi bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla majhul, tidak ada yang tahu, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Tidak pernah para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kata beliau, meskipun demikian, wal imanu bihi wajibun, beriman tentang permasalahan al-istiwa dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu kewajiban, wajib bagi setiap muslim. Nah, wajib bagi kita untuk mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya, nah, bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ini merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada masa hidupnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak perlu kita bertanya, tidak boleh memang bagi kita untuk bertanya, bagaimana sih ini, bagaimana sifat Allah ini, bagaimana tangan Allah Azza wa Jal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala naam istiwa. Terus mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk bertanya tentang permasalahan ini, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimananya, jangan ditanyakan. Nah, yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim adalah mengimani apa yang datang dengannya dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa membagaimanakan, tanpa merubah-rubah maknanya. Nah, datang seperti apa dalil-dalilnya, demikianlah kita mengimaninya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Rabbuna awwalun bila mata. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya, tanpa ada permulaan. Wa akhirun bila muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akhir tanpa ada enam akhirnya. Mungkin kalau makhluk dikatakan yang terakhir, bisa saja yang terakhir, terakhir mati, misalkan dia masih hidup, masih ada, yang lainnya sudah tidak ada, kemudian dia binasa paling terakhir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, Allah yang pertama tanpa ada awalnya dan Allah yang terakhir tanpa ada akhirnya. Kalau makhluk yang pertama ada awalnya, sebelum dia ada tidak ada terlebih dahulu, seperti Adam alaihissalam, dia adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi Adam tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adalah Nabi Adam. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang pertama tanpa ada awalnya, tidak didahului, tidak ada dulu baru kemudian ada Allah, tidak. Ya, Allah itu ada sebelum segala sesuatu ini ada. Nah, enggak usah dipikirkan nanti. Nah, mikir ini Allah itu ada, siapa yang mengadakan, bagaimana, wal iyadu billah. Nah, ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir dan tidak ada akhirnya. Ya, kalau manusia atau makhluk mungkin yang terakhir dia, semua sudah binasa, dia yang terakhir, tapi dia juga akan binasa setelah itu. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui yang tersembunyi. Ala aksi istawa. Naam. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Itulah kita sebutkan tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalilnya. Naam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Allah Ar-Rahman, istiwa di atas arsy. Nah, ada 7 ayat berbeda yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Wa ilmuhu bikulli makanin, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Nah, di alam semesta ini. La yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satu tempat pun yang nam terluput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim." Ya, ini dalilnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alimun, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla, sesuatu apapun, besar ataupun kecil, semuanya. Naam. Ya, tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi saya secara pribadi dan untuk kita semua. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang kita amalkan di sore hari ini sebagai amalan-amalan soleh. Nah, sehingga akan mendapatkan balasan yang baik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.